Cristo, Janemo, Pisto L, Jalan Kong Ayo Teko, Jai, Beto E, Ali, Wata E, Ningo, Sajani, Rusu, Uwangi, Bunek Tenan, Dadi, Nyadal, Mung Dewean, Radu Wesojo, Uko ke pikiran, Dee bingung, Biye, Arep tolanan, Nuju-kuju kepikir tolanan, Neng kuburan, Janji gawe Jalan Kong, Karo kanca-kancane, Kawe tolanan se, Jare yono seni ne, Mumpung mengkopong, Malam Jumat keliwo saiki podo nyiapke gawe pitakon simbangan diko jalan kong kanggo dolanan wae tur luwe ape alat sing dudu duweke siwure kranjange klambine kabeh ra dolanan jalanku dolanan jalanku ojo nganti dosuwo mergo dolanan jalanku dolanan jalanku dolanan jalanku. Kudu ngono yo dimantrani supaya isi salah siji sendelok rumangsa wedi letakko arwahe suwi pancen rada suwi marayu rinding mergo kahanan mungkin jeku wis jam rolas teng suworo teng doleteng sing nunggoni le nunggoni doleteng suworo klentenge wis ora krungu arwah sing ditunggu ra mlebu mlebu suwe tenan tenan edan, edan. Jalan kung letekan akhire teko tenan kleponan setan jalan kung dadi abot senan sing ngundang kake wae gawe pitakonan pengen tenan ake pengasihan supaya jajan-jajan kabeh doke tenan komenan wae opo kurang sajene kita wis bener cara ngundange bola bali ngopo ditakoni ningo piye tetep ramang suli ora ngerti arwae tangane buntung datine sing takon malah do muto jalanku dikuwang menar wae lungo dora wiro arwae seh tetep ono dolanan jalanku dolanan jalanku ojo nganti dosuwo mergo dolanan jalanku dolanan jalanku dolanan jalanku ojo nganti dosuwo mergo dolanan jalanku dos saya umat kancane kesurupan saya le tambah umat dibledek sing kang surupan malah oya-oyaan bengi-bengi nang kuburan bengak jerat kawaten dioyak setan krungu rame-rame ning jaratan bengi-bengi wong sing rondo nang kono bebarengan niliki lanake sampe weruh wong peplayon gage tindeke banjur do takon nah wes kene to opo masalahe sing kesurupan mau terus ditambahke wes kapok kabeh dolanan jalan malam minggu ijen yo benang ngere.